Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى telah memerintahkan hamba-hambanya agar mereka berbuat baik kepada tetangga. Bahkan perintah ini disebutkan setelah disebutkannya perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jal, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dalam surat An-Nisa ayat ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullah, perintah kepada kaum mukminin, perintah kepada umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Wabilwalidaini ihsana, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya ialah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabilwalidaini ihsana wabidhil qurba, berbuat baik kepada kerabat dekat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dhil qurba wal jaril junub, berbuat baik kepada tetangga yang dekat, berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Wal wasahibi bil jamb, berbuat baik kepada karib kerabat. Wabnis sabil wama malakat aimanukum, berbuat baik kepada ibnus sabil, berbuat baik kepada budak-budak milik kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada golongan-golongan yang telah disebutkan, di antaranya ialah berbuat baik al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Ayyuhal muslimuna ibadallah, betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Jibril alaihi salam senantiasa mewasiatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah, ma zala Jibril, Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, agar berbuat baik kepada tetangga. Yusini bil jar hatta dhanantu, karena seringnya Jibril alaihi salam memberikan wasiat, menekankan wasiat ini tentang tetangga. Dhanantu, sampai-sampai aku menyangka dan menganggap bahwa tetangga akan dijadikan sebagai ahli waris. Menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya mengkaitkan perbuatan ini dengan keimanan dan kesempurnaan imannya seorang hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Termasuk sifat dan ciri kaum mukminin ialah memuliakan tetangganya. Termasuk sifat dan keimanan seorang hamba ialah berbuat baik kepada tetangganya. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan makna hadis ini. Falyukrim jarah, lafaz ini yang bermakna hendaklah kalian, hendaklah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memuliakan tetangganya. Ini mutlak. Ikram, pemuliaan terhadap tetangga yang disebutkan dalam lafaz hadis ini adalah mutlak. Artinya segala bentuk pemuliaan kepada tetangga. Karena bentuk pemuliaan terhadap tetangga itu tidak terbatas. Apapun bentuk kebaikan yang itu merupakan pemuliaan terhadap tetangga dan tidak melanggar atau tidak menyelisih syariat, maka itu termasuk bagian dari pemuliaan terhadap tetangga. Tidak terbatas pada pemberian makanan, tidak terbatas pada pemberian hadiah, tidak terbatas pada tutur kata yang baik kepada tetangga, amar ma'ruf kepada mereka. Semua jenis bentuk kebaikan, semua jenis kebaikan-kebaikan termasuk bagian dari pemuliaan tetangga. Falyukrim jarah, maka hendaklah seorang memuliakan tetangganya. Termasuk bagian dari memuliakan tetangga ialah apa yang termasuk bagian dari adat kebiasaan di masyarakat setempat, selama adat dan kebiasaan tersebut tidak menyelisihi syariat. Karena makna falyukrim jarah adalah mutlak, segala bentuk pemuliaan terhadap tetangga. Dan adat kebiasaan di masyarakat setempat terkadang berbeda, terkadang berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka memuliakan tetangga sangatlah banyak bentuknya, sangatlah banyak bentuknya. Segala kebaikan, adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang itu termasuk bagian dari memuliakan tetangga, maka itu adalah bentuk ikram al-jar selama adat kebiasaan tersebut tidak menyelisih syariat. Maka ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, berkunjung, mengunjungi tetangga termasuk bagian dari ikram al-jiran. Kemudian memberikan hadiah kepada mereka juga termasuk bagian ikram al-jiran. Dan masih banyak bentuk-bentuknya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan contoh-contoh dari memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga. Di antara contoh yang beliau sebutkan ialah laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, bukan seorang mukmin, alladhi yashba', yang dia dalam kondisi kenyang, wa jaruhu ja'i'un ila jambih, sementara tetangganya kelaparan di sisi dia. Bukan termasuk seorang yang beriman. Tidaklah sempurna keimanan seseorang ketika dia dalam kondisi kenyang, namun ada tetangganya yang kelaparan dalam kondisi tetangga tersebut ada di sisinya. Ulama menyebutkan bahwa seorang yang memiliki kemampuan, baik dari kemampuan harta berlebih, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah berupa harta yang banyak, kekayaan, maka hendaknya dia memperhatikan tetangganya. Barangkali ada tetangga-tetangga yang berada di sekitar dia membutuhkan pakaian, maka dia bantu dengan harta yang dia miliki untuk membeli pakaian. Atau bisa jadi ada tetangga yang ada di sekitarnya membutuhkan makanan, maka dia bisa membantu dengan membelikan makanan. Maka termasuk bentuk memuliakan tetangga atau berbuat baik kepada tetangga ialah membantu kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Kalau seorang itu memiliki kemampuan. Tetangganya ada yang butuh beras, dia bantu. Tetangganya ada yang butuh untuk berobat, dia membantunya. Tetangganya ada yang butuh makan, dia membantunya. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'un ila jambih. Bukan seorang mukmin ketika dia dalam kondisi kenyang, ternyata ada tetangganya yang berada di sekitarnya ja'un, dalam keadaan lapar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kemudian ulama juga menyebutkan dari hadis ini, maka ada faedah yang perlu difahami, terkhusus bagi mereka yang diberi kenikmatan berupa harta. Kata ulama, supaya mereka mengetahui bahwa ada kewajiban lain pada harta yang kita miliki selain zakat. Selain zakat mal. Jangan sampai kita menyangka bahwa kita sudah mengeluarkan zakat selama satu tahun, dalam satu tahun sekali, kemudian dia mengira bahwa tidak ada kewajiban lagi pada harta yang dia miliki. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala menerangkan, hendaknya seorang yang memiliki kekayaan, yang memiliki harta yang lebih, dia menyadari bahwa ada kewajiban lain selain zakat, yaitu memperhatikan tetangga-tetangganya. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi yang memiliki kemampuan untuk membantu tetangga dengan apapun yang bermanfaat untuk mereka, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, falyaf'al, lakukanlah, kerjakanlah. Maka itu semuanya termasuk bagian ikram al-jiran, termasuk bagian al-ihsan ilal jiran, berbuat baik, memuliakan tetangga. Ayyuhal muslimuna ibadallah, contoh yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk memuliakan tetangga atau berbuat baik kepada tetangga ialah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'al maraqah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ketika engkau masak sesuatu yang berkuah, entah itu gulai atau apapun jenis masakannya yang ada kuahnya, fa'aktsir ma'al maraqah, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikanlah tetanggamu. Awiksim ila jiranik, atau bagikanlah kepada tetanggamu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk berbuat baik kepada tetangga, membagi masakan, membagikan hadiah. Tidak harus berupa masakan yang kita masak, tidak harus berupa makanan yang kita makan. Memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga termasuk bagian dari ikram, termasuk bagian dari al-ihsan ilal jiran. Memberikan hadiah berupa makanan, memberikan hadiah berupa pakaian, memberikan hadiah berupa uang, memberikan hadiah berupa bahan makanan pokok, dan seterusnya dari sesuatu yang bermanfaat. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dari hadis dan ayat yang tadi kita bacakan, yang kita sampaikan, semuanya menunjukkan bahwa Islam datang untuk mengajarkan kepada para pemeluknya, kepada para hamba, untuk berbuat baik kepada tetangga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk menjalankan amal ibadah dan memuliakan tetangga-tetangga kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم bukan hanya memberikan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan kita dari bahaya berbuat jelek kepada tetangga. Bahkan seorang yang memiliki amal kebaikan, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun ibadahnya, ketika dia menyakiti tetangganya, maka dia bisa dimasukkan ke dalam an-nar dengan sebab dia telah menzalimi dan menyakiti tetangganya. Dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna fulana taqumul layla wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Ada seorang yang menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang keadaan seorang wanita. Ya Rasulullah, sesungguhnya fulana adalah seorang yang senantiasa menunaikan salat di malam hari. Dia adalah seorang wanita yang senantiasa menunaikan ibadah puasa di siang hari. Dia adalah seorang yang rajin menjalankan amal ibadah wa tasaddaq, dan dia adalah seorang wanita yang senantiasa mensedekahkan hartanya. Perhatikan ayyuhal muslimuna ibadallah, yang disebutkan, yang ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam bukanlah seorang yang tidak memiliki amal kebaikan. Yang disebutkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang yang beriman, seorang yang memiliki amal ibadah, puasa, salat, sedekah, dan sekian banyak amal ibadah. Wa taf'alu wa tasaddaq, berbuat kebaikan, beramal dengan amal ibadah, wa tasaddaq, dan bersedekah. Kemudian Dikatakan wa tu'zi jiranaha bilisaniha, akan tetapi wanita ini mengganggu, menyakiti tetangganya dengan tutur katanya, dengan lisannya, dengan lisannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan keadaan wanita ini, la khaira fiha, wanita ini enggak ada kebaikan sedikit pun padanya. La khaira fiha, enggak ada kebaikan pada wanita tersebut. Hiya min ahlin nar. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk bagian dari penduduk api neraka. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Perhatikan. Seorang wanita yang memiliki sekian banyak amal ibadah, ketika dia menyakiti tetangganya, ternyata mendapatkan ancaman berupa api neraka. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang amal ibadah kita mungkin masih sangat sedikit? Bagaimana dengan kondisi kita yang bisa jadi sholat malam tidak pernah kita tunaikan kecuali beberapa malam saja? Bagaimana dengan keadaan kita yang kita senantiasa atau mungkin sangat jarang sekali menunaikan puasa sunnah? Bagaimana dengan diri kita yang mungkin saja sangat sering atau sangat sedikit sekali kita berinfak, sangat sedikit sekali kita dalam menjalankan amal ibadah sunnah? Lalu dengan sedikitnya amal-amal kebaikan yang kita miliki, kalau diiringi atau dibarengi dengan perbuatan kezaliman kepada tetangga, apa jadinya? Ayyuhal muslimuna ibadallah, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar, tidak ada kebaikan sedikit pun padanya, walaupun dia menunaikan salat malam, walaupun dia menunaikan ibadah puasa, walaupun dia bersedekah, walaupun dia berinfak, maka kebaikan-kebaikan itu semuanya gugur dengan sebab dia telah menzalimi tetangganya, dengan sebab dia telah menyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Iya dan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan seperti ini. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sebanyak 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud ya Rasulullah, siapa orang ini ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam hadis ini dengan kalimat demi Allah tidak beriman, alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqah, yaitu seorang tetangga yang tidak merasa aman dari gangguan dia. Seringnya mengganggu tetangga dengan lisannya, dengan perbuatannya, sampai-sampai tetangganya itu tidak merasa aman. Kalau ada dia, pasti ada yang disakiti. Kalau ada dia, pasti tetangganya dizalimi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini, la yu'min, demi Allah tidak beriman. Ayyuhal muslimuna ibadallah, tentunya bentuk mengganggu tetangga itu bermacam-macam. Bisa berupa ucapan dengan sesuatu yang didengar ataupun dengan perbuatan. Termasuk bagian dari mengganggu tetangga ialah mengeraskan suara dengan atau menyetel suara audio, kajian, radio, dan seterusnya yang bisa mengganggu tetangga, walaupun yang disetel adalah kajian-kajian Islami atau qiraatul Quran. Kalau sampai mengganggu tetangga, walaupun yang dikaji atau yang diputar adalah audio-audio yang bermanfaat, maka termasuk bagian dari mengganggu tetangga apabila suara tersebut bisa sampai mengganggu tetangganya. Apalagi yang di setel apalagi yang diperdengarkan adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau sesuatu yang sia-sia. Termasuk bagian dari mengganggu tetangga ialah menyakiti mereka dengan ucapan, dengan lisan, dengan perbuatan, menzalimi mereka, menghibahi mereka, mengadu domba mereka, dan seterusnya dari bentuk-bentuk kezaliman. Fa ayyuhal muslimuna ibadallah, maka hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan tetangganya, jangan sampai menyakiti mereka. Kalau seandainya diri kita sebagai tetangga disakiti oleh tetangga yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ajaran, bimbingan kepada kita agar senantiasa sabar menghadapi gangguan-gangguan dari tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan di atas sunnah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan bantuan agar kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.